usum layangan, bola di gelas, tinggu pendetan, arang gancur, towo-towoan, sangkrai, carang wit-witan, pung lampu. Pirang-pirang lari-lari podo rebutan. Ono abang, ono kuning, ono ijo, ono putih, macam-macam kelir. Ono palang, ono cunduk, ono kop-kopan, sawi-sawian, macem-macem jambiare. Usum layangan, bola di gelas, tinggu pendetan, arang janjur, towo-towoan, sangkrai, carang wit-witan, pung lampung, nong awang-awang, bertondo pedo. Pirang-pirang lari-lari podo rebutan. Ono abang, ono kuning, ono ijo, ono putih, macem-macem kelire. Layangan sing gak dipalang, tapi ojo sampe.